اتق الله حيثما كنت. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Nabi memerintahkan kita untuk bertakwa, dan ini adalah perintah bagi kita, bagi umat Islam dan umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada ahlul kitab yang datang sebelum kalian, dan juga untuk kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk bertakwa, perintah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat-umat sebelum kita. Takwa, kata para ulama, fi'lu ma amara Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya dan ilmu yang telah diturunkan Allah. Raja'a thawabillah, untuk mengharapkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarku ma naha Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya ilmu yang datangnya dari Allah. Makhafata iqabillah, karena takut akan murka dan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Bagaimana caranya agar kita jauh dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini adalah perintah Allah untuk menjauhi azab Allah, yaitu dengan imtithalil awamir wajtinabin nawahi. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. Semua yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampunya. Itu dalam amar, dalam perintah. Dan semua yang aku larang terhadap kalian, maka jauhkan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم, اتق الله حيثما كنت. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ternyata Nabi SAW tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, namun Nabi kaitkan dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Ini menjelaskan agar kita hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan pada saat para ulama menjelaskan tentang hadis ini, para ulama kita mewanti-wanti pada saat kita sedang sendirian, pada saat kita sedang tidak bersama orang lain, pada saat kita tidak berada di masjid, pada saat kita tidak berada di sebuah majelis taklim, pada saat kita sedang berjauhan dari teman-teman dan rekan-rekan kita yang saleh, pada saat kita sedang tidak bersama suami kita, pada saat kita tidak bersama anak-anak kita, pada saat kita sedang tidak bersama istri kita, pada saat itulah benar-benar takwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله